ورب وقصى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. Solate terkadang telat, apa mane wayahe rapat, solate dilocat. Repote wong garap sawah, solate sawah wayang-wayang, apa mane wayahe panen, solate ora tau komen. Repote wong dadi sopir, solate mundar mandir, apa mana koyak penumpang, solate digawe gampang. Allahul kafi, rabbun al kafi, hasanan al kafi, wajadan al kafi, ikulil kafi, kafan al kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Salli wa sallim Tresno yen luruh dirami akeh bocah padha ngomong tahlilan bid'ah akeh bocah padha ngomong yasinan bid'ah apa ibu orang jawab sebab susah durung durung anak iki kok ora kenal akeh matu padha matur selawatan dosa akeh matu padha matur wiritan dosa para tua orang jawab sebab rasa durung durung mantu